Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian ahad pagi Masjid Al-Asri Pokong Rejo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Al-Hukmu Birai Ma'angzalallah, kembali kita lanjutkan membaca lembaran-lembaran berisi Dam'ah Al-Baziyah. Faqala Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala fasikun wa zalimun wa kafirun hadza idza kana mustahilan lahu. Fasik, zalim dan kafir ini adalah pembatal iman jika menghalalkannya. Atau dia beranggapan bahasanya hukum yang menyelisih syariat itulah hukum yang munasib sesuai dengan zamannya. Hukum syariat sudah ketinggalan zaman. Atau yara al-hukma birairihi, atau dia berpandangan hukum yang menyelisih syariat itulah yang lebih baik. Al-maksud intinya annahu mahmulun. Fonis kafir dalam ayat di Al-Ma'idah itu dimaknai untuk al-mustahil, orang yang beranggapan halal. Aw alladhi, atau orang yang yara berpandangan ba'da hadza, setelah ini, annahu faqad istihlal, lebih dari sekedar membolehkan, yaitu dia anggap bahasanya hukum yang menyelisih syariat itu adalah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Adapun seorang yang hakam menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan karena hawa nafsunya, maka dia adalah ahli maksiat. Statusnya semisal orang yang berzina karena hawa nafsunya, bukan karena menganggap bolehnya zina. Semisal orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya karena hawa nafsunya, membunuh karena hawa nafsunya, yaitu yakunu asyan ahlil maksiat. Adapun jika seorang itu membunuh karena meyakini bolehnya tindakan membunuh, dia durhaka pada orang tuanya karena meyakini halalnya durhaka, zina karena beranggapan halalnya zina, maka dia kafir. Lebih ada dengan rincian ini, maka kita keluar dari khawarij, nubayin, kita berbeda dengan khawarij. Yakunu, ada antara kita dengan khawarij dengan saat ini mutasi, jarak yang lapang. Walala bitasdidillam lamnya tasdid bimakna au, ini bahasa percakapan. Ya, jika demikian maka ada ruang yang mutasik yang lapang antara kita dengan khawarij. Walala, tidakkah demikian? Ya, walala maknanya aula, bukankah demikian? Waqa'na fima waqat fil khawarij, ya, maka jika tidak maka kita terjemus dalam kesalahan yang dilakukan oleh khawarij. Wa walladhi, dan inilah yang serupa dengan khawarij, at-itlaqat hadhihi, hukum-hukum fanis-fanis yang bersifat mutlak tanpa rincian. Dan Salman al-Audah mengatakan yakni masalah itu masalah qad takun muskilah, boleh jadi membingungkan bagi banyak orang. Maka tidaklah mengapa seandainya kita mengambil ba'dul waqti, sebagian waktu. Tidaklah mengapa seandainya diperpanjang lagi pembahasannya. Faqala Syekh Ibnu Bas la muhimmatun adhimah. Ini adalah penting-penting dan perkara yang besar. Salman al-Audah kemudian mengatakan, Anda menyebutkan masalah fonis kafir untuk ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Wa dalaisa mauda khilaf, dan ini bukanlah titik perselisihan. Kita sedang membahas surat Al-Maidah tentang masalah al-hukmu. Kita tidak membahas tentang masalah maksiat, kata Salman demikian. Maka saya melupas mengatakan la mahyal masalah masalatul khawarij huwa illatul khawarij. Maka kata saya melupas, ini adalah permasalahan khawarij. Huwa illatul khawarij, itulah illah jadi sebab munculnya khawarij. Itlaqat hadihi, fonis-fonis yang bersifat mutlak. Tarakul muqayyadat, mereka tinggalkan batasan-batasan dan mereka mengambil fonis-fonis yang bersifat mutlak, lalu mereka kafirkan manusia. Waqala fihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka khawarij, mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali kepada Islam. Dan Salman mengatakan azani wasarik sama hata syekh wa sama hata syekh, pezina dan pencuri pezina dan pencuri itu adalah ini bukan jadi titik masalah. Maka saya menubas kemudian memotong perkataannya sambil mengatakan mereka ini ini kafir menurut khawarij. Salman mengatakan indal khawarij menurut khawarij. Akan tapi ahli sunnah sepakat kalau mereka ini ahli maksiat. Kata saya menubas selama tidak sepakat kalau itu ahli maksiat, selama tidak menghalalkan dan membolehkan berzina dan mencuri. Fa'akmala Salman kalamahu, Salman kemudian menyelesaikan perkataannya dengan mengatakan Al-Sunnah tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Kemudian saya melupas mengulang perkataannya selama mereka tidak menghalalkannya. Salman kemudian mengatakan betul, malam yastahilu selama tidak menghalalkannya. Innamahum yarawna anna hunaka farqan baina man af'alul mahsiyata fanahkumu bi'anau muslimun fasikun au naqisul iman wa bainam man yajalul ma'asyata qanunan mulzaman linnas. Namun mereka ahlu sunnah berpandangan bahasanya ada perbedaan antara melakukan maksiat, maka kita fonis pelaku maksiat itu muslim fasik atau muslim yang tidak sempurna imannya dengan orang yang menjadikan maksiat sebagai undang-undang yang mengikat masyarakat. Li'annau yakuluna, karena ahlu sunnah mengatakan, kata Salman, layu tasawwar, tidaklah bisa dibayangkan, min kaunihi, dari tindakannya yang menjauhkan syariat misalnya, wa'aqsoha, dan menjauhkan syariat, dan dia jadikan sebagai ganti syariat undang-undang yang bersifat mengikat. Walau qala, maka seandainya orang tersebut mengatakan bahasanya dia tidak meyakini halalnya, layu tasawwar, tidak bisa dibayangkan. Tidak ada bayangan kecuali dia boleh jadi menganggap itu halal atau dia berpandangan itu adalah lebih baik bagi masyarakat atau semacam itu. Wa anna yufariqul ladhi hakama fi qadiyatin khassah, dan tasyri'am yang tadi undang-undang yang bersifat umum mengikat itu yufariq berbeda dengan kesalahan qadhi dalam kasus tertentu karena kekerabatan atau karena suap. Demikian kata Salman, maka Ibn Baz mengatakan bas kaidah, cukup, ya, cukuplah kaidah. Kaidah lazimul hukmu laisa bihukmin. Ya, bantahan Ibn Baz untuk Salman, ya, maka apa yang tadi disampaikan oleh Salman adalah memfonis dengan lazimul qaul, lazimul fi'l, konsekuensi. Maka Syekh bin Baz mengingatkan dengan kaidah lazimul hukmi laisa bihukmin. Konsekuensi dari satu tindakan itu bukan konsekuensi dari satu hukum, bukan hukum. Lazimul hukmi laisa bihukmin. Konsekuensi dari hukum bukanlah hukum. Qad yuqalu fil ladhi hakama li hawahu, boleh jadi dikatakan kepada orang yang menetapkan hukum dalam kasus kasuistik lihawahu karena hawa nafsunya atau karena kerabatnya, kalau dia mustahil menghalalkannya. Yalzamu dzalika, demikian konsekuensinya. Walis yas'al ma huwa bilazimil hukmi hukmun. Dan walis, dan untuk apa li aish itu li aish shay, ya, yus'al perlu ditanya mahwa bila zumil hukmi hukmun, ya, tidaklah konsekuensi hukum itu adalah hukum. Ya, maka Syekh Ibn Baz membantah perkataan Salman yang panjang lebar tadi dengan mengatakan itu adalah lazimul hukmi, dan lazimul hukmi itu bukan hukum. Oh, kalau hakim itu gini-gini-gini, konsekuensinya berarti dia begini-begini. Maka kata Syekh Ibn Baz, bisa saja kita katakan untuk kasuistik, ada qadhi yang melakukan kesalahan dalam putusan hukum, kita katakan secara terang-terangan tidak ada yang maksa dia menetapkan hukum melanggar syariat, oh, berarti dia juga menghalalkannya. Kalau itu kemudian lazimul hukmi dalam tasyri'am, itu juga bisa dipakai untuk lazimul hukmi dalam kasuistik. Ini kesalahan dalam di dunia peradilan. Namun beliau garis bawahi, hadza fima bainahu wa bainallah. Kita katakan itu kufur asghar, bukan kufur akbar, adalah antara dia dengan Allah. Adapun antara dia dengan manusia, wajib bagi kaum muslimin, jika negeri Islam itu kuat dan mampu untuk memerangi orang tersebut. Li'ismayahkum bima anzalallah. Kenapa dia menetapkan hukum, atau supaya dia menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Maka dia diperangi sebagaimana diperanginya orang yang murtad jika dia membela diri. Semisal diperanginya orang yang tidak mau bayar zakat ketika dia membela diri dari mempertahankan diri. Maka dia qatala yuqatal qitalal murtaddin. Maka diperangi sebagaimana diperanginya orang-orang murtad. Karena difa'ahu, karena perlawanannya yang membela hukum yang menyelisih hukum yang Allah turunkan, semisal pembelaan aniz zakat, pembelaan karena tidak membayar zakat, wa adam ikhadiz zakat, bahkan akbar wa a'zam, bahkan lebih jelek dan lebih jelek, yakunu kafiran, dia kafir. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Qal, beliau mengatakan, Ibn Taimiyah mengatakan tentang memerangi orang yang tidak membayar zakat, kita lu yakunu kita lal murtaddin. Ya, perang kepada orang yang tidak membayar zakat adalah perang memerangi orang yang murtad, bukan memerangi ahli maksiat. Jika mereka dafa'u, mempertahankan diri dari kebatilannya. Demikian yang disebutkan oleh Taimiyah, adzunnu, seingatku di kitab siasa. La mahwa fi siasa, kemudian saya berubah mengatakan, bukan di kitab siasa syariah, namun di kitab yang lain. Qal anhu Fathul Majid. Kalau tidak salah dikutip di Fathul Majid. Adzunnuhu, aku kira ada di bab, kemudian tidak jelas. Dan tadakhal, dan Salman menyelai dengan mengatakan ada di Majmu' Fatawa ketika membahas masalah Tartar. Syekh Ibn Baz mengatakan yumkin fi Tartar, mungkin dalam pembahasan tentang masalah Tartar. Dzakara hadza rahimallah. Ibn Taimiyah menyebutkan hal ini, bahasanya memerangi orang yang tidak mau bayar zakat bukanlah memerangi ahli maksiat, bahkan memerangi orang yang murtad. Karena perlawanannya untuk membela maksiat semacam anak kita lah bahasanya memerangi Tartar bukanlah sebagaimana memerangi ahli maksiat, bahkan memerangi orang-orang yang murtad. Karena perlawanan Tartar ketika melindungi maksiat, semisal perlawanan dan pembelaan orang yang tidak mau bayar zakat di masa Abu Bakar As-Siddiq, sawa'un sawa', sama persis. Kemudian Salman mengatakan, hafizakumullah, ala'an sekarang binisbah berkaitan dengan orang yang tidak mau bayar zakat, jika diperangi karena tidak mau bayar zakat, kita katakan kalau dia diperangi sebagaimana perang terhadap orang yang murtad. Maka saya menubas memotong perkataan Salman dengan mengatakan, tidak ragu. Kemudian Salman melanjutkan perkataannya karena dia menolak, imtina'u wa qitaluhu ala dzak. Aladhalika, penolaannya, kemudian peperangannya karena hal tersebut. Dan dipotong oleh Syekh Ibn Baz, huwa, titik-titik kalimat yang tidak jelas, Difa'un membela dari man orang yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Dan Salman melanjuti melengkapi perkataannya dengan mengatakan itu bukti kalau dia mengingkari wajibnya menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Saya melupas memotong perkataan Salman dan mengatakan idza dafa'at, jika dia membela dan mempertahankan diri untuk membela hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Waqal ma'arji fawa difa'ul mustahil, aku tidak mau rujuk, maka ini adalah pembelaan orang yang menghalalkan, yakunu kafiran, maka dia orang yang kafir. Ya, salah satu yang hadir yang pentranskrip tidak mengenal suaranya, ha'ula'i maqtu'un, mereka-mereka ini bisa dipastikan sayastamituna, mereka akan minta mati titik-titik, kalimat yang enggak jelas. Kata saya melupas, jika terjadi, maka jika terjadi mereka kafir. Idza waqa'a, jika terjadi kita dikatakan pada mereka tetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, jika tidak kami perangi kalian, mereka enggan, maka mereka kafir. Hadza dhannu fihim, ini dhan untuk mereka. Sebenarnya mengatakan ini prasangka untuk mereka. Saya menubas mengatakan la syakka, tidaklah diragukan prasangka untuk mereka adalah ini, akan tapi bebas al-hukmu biraidhan, akan tapi cukup ya, menetapkan vonis tidak dengan prasangka. Lakin bas yatawar al-insan an qawlihi kafir, akan tetapi cukuplah seorang itu hati-hati dari mengatakan dia kafir, illa kecuali jika dia ketahui kalau dia membolehkannya, nas'alullah al-afiyah. Ya, maka dari apa yang tadi kita baca, saya melubas mengatakan, ya, bahasanya tidak ada vonis kafir kepada orang yang menetapkan hukum yang berbeda dengan syariat, selama tidak menganggap bolehnya. Dan itu kata beliau, itu antara dia dengan Allah. Adapun antara dia dengan manusia hukum dunia, maka bagi negara lain atau ya, bagi kaum muslimin yang punya kekuatan, maka punya kewajiban untuk memeranginya agar mau menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan jika mereka menolak melakukan pembelaan perlawanan demi melindungi hukum yang menyelisihi hukum Allah, nah ini baru di sini ada jatuhlah vonis kekafiran. Barulah di sini karena pembelaan, mempertahankan diri, rela berdarah-darah demi membela kemaksiatannya, maka ini jadi kekafiran pembatal iman. Sama kasusnya sebagaimana kasus orang yang tidak mau bayar zakat kemudian diperangi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang tidak mau bayar zakat dan sampai rela perang, rela menyiapkan senjata dan sebagainya, rela kemudian istrinya harus kemudian menjanda dan sebagainya demi membela maksiatnya itu tidak mau bayar zakat, maka ini adalah kekafiran, pembatal iman, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Maka berkenaan dengan hukum yang menyelisih hukum syariat sama. Maka terdapat pembedaan kalau di sini antara orang yang tidak membayar zakat karena pelit dan ada orang yang demi pelitnya itu dia sampai rela siap-siap istrinya menjanda dan sebagainya ya, karena dia mempertahankan diri ketika diperangi. Dia melakukan perlawanan ketika diperangi gara-gara dia tidak mau bayar zakat. Maka ini kekafiran pembatal iman. Ya, kemudian saya melepas mengatakan bahasanya ada prasangka pada orang-orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, itu jika mereka diperangi juga membela diri. Mereka akan melindungi hukumnya tersebut. Mereka rela mati karenanya. Maka penanya mengatakan, ada prasangka demikian. Maka kata Sabit Dumbas, iya ada prasangka seperti itu. Namun, vonis kafir harus pakai yakin. Vonis kafir harus pakai yakin. Kalau baru prasangka, belum bisa. Maka beliau katakan idza waqa'a, jika real terjadi, nah itu baru pembatal iman. Kemudian saya lupa mengatakan saya tidak tahu apakah Anda punya pertanyaan atau wala khalas ataukah sudah selesai. Maka ada seorang yang bernama Abdul Wahab Tariri mengatakan kami menunggu izin dari Anda. Saya lupa mengatakan tidak mengapa. Maka kemudian beliau mengatakan al-bahsu hadza ma yamna al-bahs al-akhar. Pembahasan ini tidaklah menghalangi pembahasan masalah yang lain. Al-bahsu hadza, pembahasan ini kullu wahidin yastahitu fil bahas. Maka masing-masing orang adalah bersungguh-sungguh mengkaji. Qad yajidu, sehingga boleh jadi dia dapatkan apa yang menentramkan hatinya. Ini adalah masalah yang gawat. Dia bukan masalah yang gampang, masalah yang penting. Kemudian Salman mengatakan, Tarona, apakah Anda berpandangan bahasanya masalah ini, wahai samahatu syekh, adalah masalah istihadiyah. Masalah tasyri' al-am, karena tadi beliau mengatakan kullu wahid yajtahid, bersungguh-sungguh untuk membahasnya, mengkajinya. Apakah ini masalah istihadiyah? Kata saya menubahas, wallahi ana hadzal ladzi a'taqiduhu minan nusus, demi Allah, saya inilah yang saya yakini dari berbagai macam nas, dari perkataan para ulama, fima yata'alak, dalam hal yang berkaitan dengan perbedaan antara Ahlussunnah dan Khawarij serta Mu'tazilah. Khusus terutama Khawarij, bahasanya perbuatan maksiat laisa, bukanlah bikufrin, pembatal iman, kecuali jika seorang itu menghalalkannya atau dafa'a, melakukan pembelaan karena kemaksiatannya tersebut, bilqital, sampai rela perang. Ya, maka lihat perkataan saya Ibnu Bas, ya beliau sekedar mengatakan inilah yang saya yakini. Ketika dikonfirmasi apakah ini berarti istihadiyah, masalah tasyri'am itu pembatal iman ataukah tidak, ya, maka beliau mengatakan ini yang saya yakini. Ini yang saya yakini. Ini kalimat yang tentu, tidak kemudian inilah ahlu sunnah. Inilah seperti seakan-akan satu hal yang sharih, tegas. Beliau tidak menggunakan ungkapan semacam itu. Namun beliau katakan ini yang saya yakini berdasarkan nas, bahasanya tasyri'am sekalipun itu tidaklah membatalkan iman semata-mata perbuatannya, kecuali kalau diiringi dengan anggapan boleh. Kemudian salah satu hadirin mengatakan sama Syekh, aku lu ahsanallah ilaikum idha kutibu wa tulibu bisyari'ah falam yarji'u yuhkam bikufrihim. Apakah jika mereka disurati, dituntut untuk menegakkan syariat namun tidak merujuk, maka mereka bisa divonis kafir? Saya menubas mengatakan jika mereka memeranginya, bas. Jika mereka rela perang dunaha demi membela hukum tersebut, nah, maka itu yang batalkan iman. Ada gimana kalau cuma dituntut? Dituntut untuk menerapkan syariat. Saya menubas mengatakan jika tolap tazaidan, jika engkau menuntut si A, fakultulahu, maka aku katakan kepadanya, ini bahasa Amiyah kayaknya, yakni rafada yuzaki alaik. Kemudian ada tidak jelas, kalimatun la'arifuha, wadzahir, dan kayaknya artinya adalah al-ilzam. Ya, bizakati, dengan zakat, walau bidarbi, meskipun dengan dipukuli. Maka kalau dituntut untuk menerapkan hukum sesuai dengan syariat, ya, maka itu semisal orang yang tidak mau bayar zakat sampai dipukuli, dan itu tidak sampai membatalkan iman. Dia tetap tidak mau bayar zakat meskipun dipukuli. Amma idza qatala tuna, adapun jika rela perang demi tidak bayar zakat, nah ini yang kafir. Kemudian si penanya mengatakan, akan tapi yang akan menuntut posisinya lemah, bahkan boleh jadi dia diperangi. Ya, maka Ibnu Bas mengatakan seandainya demikian mayak farila biha ada. Ya, tidaklah kafir kecuali dengan hal ini, yaitu rela perang demi membela maksiatnya. Adapun selama dia semata-mata menolak, maka dihukum takzir, diambil darinya harta zakat jika memang mampu. Jika tidak mampu, wa ma'adamil kudra yukotal. Wa ma'adamil kudra yukotal ingkana lidaulatil kudra ala kital tuqatiluhu. Berkenaan dengan orang yang tidak membayar zakat, jika negara punya kekuasaan untuk memerangi, maka punya kewajiban untuk memerangi yang tidak membayar, yang tidak membayar zakat. Kemudian penanya mengatakan bukan itu yang dimaksudkan, namun orang yang menuntut untuk agar menggunakan hukum sesuai dengan syariat. Lalu yang dituntut dalam hal ini penguasa tidak mau. Saya lupa mengatakan dia diperangi. Jika dia rela diperangi demi itu, maka ini terkena vonis kafir. Namun jika dia tidak mau perang, tidak rela berperang, maka tidak kafir. Maka hukumnya sebagaimana ahlil maksiat. Saya menuju pun bertanya, siapa yang memerangi pemimpin yang tidak mau menerapkan aturan sebagaimana syariat? Kata saya menuju, daulah muslimah, negeri lain yang yang muslim. Dan salah satu hadirin mengatakan, jika tidak ada daulah muslimah yang bisa memeranginya, saya menuju mengatakan, ya berarti tetap sebagaimana keadaannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dianggap sebagai seorang muslim. Jibril mengatakan batu dual mutasahilin, sebagian negara itu bermudah-mudah. Saya menumpas mentarinya, wallahu Allahul musta'an. Kemudian Salman mengatakan, wahai Syekh, saya Muhammad bin Ibrahim dalam risalahnya yang namanya Tahkimul Qawanin menyebutkan bahasa negara yang tidak mau menetapkan hukum dengan undang-undang adalah negara kafir, wajib hijrah darinya. Saya menumpas mengatakan, ya wajib hijrah karena nampaknya kejelekan, nampaknya kafiran dan maksiat. Salman mengatakan, negara yang menetapkan hukum dengan undang-undang. Saya menumpas mengatakan, suftu risalatahu, Allah yarfirlahu, bal yara zahiruhum al-kufru. Suftu, suf itu artinya melihat. Ini bahasa Amiyah. Ya, maka bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Orang Saudi bahasa Amiyahnya, ya saya lihat dulu. Ba'din nasuf. Ya. Ba'din nasuf. Ya. Suf hada. Suf hada artinya lihat ini. Suftu risalah tahu, aku telah lihat. Ya, risalah Sayyid Muhammad bin Ibrahim, Allah yaghfir lahu. Bal yara zahirum al-kufru. Beliau berpandangan bahasanya zahir mereka, orang yang menetapkan aturan tidak sesuai dengan syariat, zahirnya adalah kafir. Lianna wada'ahum, karena ketika mereka membuat undang-undang, maka itu bukti kalau rela dan istihlal, menganggap halal. Hadza zahiru risalati, ini zahir apa yang nampak dari risalah Sayyid Muhammad bin Ibrahim. Lakin ana indi fiha tawakuf. Namun saya tawakuf, tidak sepakat dengan beliau dalam masalah ini. Mayak fiha ada. Tawakuf di sini bukannya abstain, no comment. Namun tawakuf di sini artinya tidak sepakat. Anau mayakfi, tidak cukup hal semacam ini sampai diketahui kalau dia menganggap boleh ataukah tidak. Adapun semata-mata menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan atau memerintahkannya, mayakfur bidzalika, tidak kafir karena hal tersebut. Semisal Allah diamar bil hukmi ala fulani, semisal penguasa yang memerintahkan untuk menyiksa fulan atau membunuh fulan, mayakfur bidzalik, dia tidaklah kafir dengan hal tersebut kecuali jika dia menganggap itu halal. Hajat ibn Yusuf, tidaklah kafir karena kedzalimannya. Walau qatala hatta yastahillaha, meskipun dia membunuh demikian orang yang banyak, apa yang dia bunuh kecuali jika dia menghalalkannya. karena mereka ini punya subhat. Demikian juga Abdul Malik bin Marwan, Muawiyah dan yang lainnya, ma yakfuruna bihadza li adamil istihlal. Mereka tidaklah kafir dengan hal ini li adamil istihlal, karena tidak ada penghalalan. Wa qatlun nusfus a'dham min az-zina, dan membunuh dan menghilangkan nyawa lebih besar daripada zina. Wa a'dham, dan lebih besar daripada fonis hukum karena suap. Maka salah satu hadirin mengatakan, semata-mata keberadaan seorang di negara kafir tidak mengharuskan dia hijrah. Maka saya menubas mengatakan, bahasanya hijrah itu perlu rincian. Siapa yang bisa menampakkan agamanya tidak punya kewajiban hijrah, yang tidak mampu, mayalzamuhu, yang tidak mau hijrah juga tidak yalzamuhu au ajazama, atau dia tidak mampu menampakkan agama, yalzamu wajib hijrah, illal mustad'afin, kecuali jika lemah dan tidak punya kemampuan untuk berhijrah. Ini isi Dam'ah Baziyah, yang ini bisa kita katakan adalah nas sharih, nas tegas tentang sikap Sayyid Ibnu Baz rahimallahu taala tentang al-hukm bi-ghairi ma anzalallah secara umum dan at-tashri' al-am secara khusus, dan pandangan beliau tentang Sayyid Muhammad bin Ibrahim yang kemudian menilai bahwa tashri' am adalah pembatal iman. Beliau tegaskan bahwa beliau tidak sepakat dengan beliau, karena beliau katakan tidak cukup untuk itu. Dan beliau telah membaca risalahnya Sayyid Muhammad bin Ibrahim, dan beliau komentar, dan beliau mengatakan beliau tidak sepakat. Oleh karena itu, maka di depan ketika ditanya apakah ini masalah ijtihadiyah, ya, beliau cuma menanggapinya dengan mengatakan ini yang saya yakini berdasarkan nas. Ini isyarat juga mengisyaratkan bahasanya, ya, ini bukan satu hal yang qat'i, karena menimbang ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Kemudian kita kembali ke al-hukmu bighair ma anzalallah. Jadi halaman 40, al-faslu al-khamis, qala al-musannif hafizahullah ta'ala, muwafaqatu ma qarartuhu, apa yang aku jelaskan di sini mencocoki perkataan Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan. Wa iqrar, dan penegasan Syekh Sulaiman Ibn Samhan, dan bahasanya praktek ahlul ilmi itu dengan pendapat ini. Dan kutipan dari beliau tentang Ammatus Salaf, pendapat mayoritas Salaf. Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman Ibn Hasan rahimahumullah mengatakan, wa madzakartahu, dan apa yang kau sebutkan dari orang-orang Arab Badui yang membedakan antara orang yang menghalalkan berhukum dengan menyelisihi hukum Allah dan yang tidak menghalalkannya, fawalladhi alil amal, itulah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Wa ilail marji', dan itulah yang jadikan jadi acuan oleh para ulama. Syekh Sulaiman Ibn Samhan rahimahullah mengatakan, yakni artinya siapa yang menganggap bolehnya menetapkan hukum berbeda dengan syariat, atau berpandangan bahasanya hukum tauhid itu lebih bagus daripada hukum Allah, siapa yang punya keyakinan ini maka dia kafir. Adapun yang tidak menghalalkan hal ini, wa yara, dan dia berpandangan bahasanya hukum tauhid adalah batil, hukum Allah dan Rasul yang benar, maka ini tidaklah kafir dan tidak keluar dari Islam. Waqad nasabahu, dan Ibn Taimiyah menisbatkan pendapat ini sebagai pendapat Ibn Abbas dan murid-muridnya. Ini pendapat Ahmad Ibn Hanbal dan yang lainnya dari para imam sunnah, dan lebih dari satu dari ulama salaf. Bahkan beliau katakan ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf. Kama wasofau, sebagaimana pendapat ini digambarkan, disebut oleh Ibnul Qayyim dengan sebutan Pastinya adalah pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas sahabat Nabi. Sebagaimana saya Ibnu Abbas menganggap hal ini adalah perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, dan sejumlah ulama salaf. Kemudian yang keenam, cocoknya apa yang telah saya sampaikan, cocok mencocoki perkataan murid-muridnya Ibnu Abbas. Catatan kaki, Ibnu Abbas, Su'ila beliau ditanya tentang kekafiran dalam ayat di surat Al-Ma'idah. Maka Ibnu Abbas mengatakan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Sabata telah valid dari dua muridnya Ibn Abbas. Itsnaini min ashabi. Dua muridnya Ibn Abbas yang menafsirkan kafir dalam surat Al-Ma'idah dengan kafir asghar. Dan tidak diketahui adanya ulama yang lain yang menyelisih mereka dari ulama-ulama yang semasa dengan mereka. Yaitu Tawus mengatakan itu bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian Atha, itu kekafiran kecil, kedzaliman kecil, kefasikan kecil. Ya, lihat catatan kaki nomor 2. Ibnu Taimiyah mengatakan adapun dalam masalah tafsir, maka orang yang manusia yang paling menguasai tafsir adalah penduduk Mekah. Karena mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas. Contoh muridnya Ibnu Abbas, Mujahid, Atha ibn Abi Rabah, Ikrimah, bekas budaknya Ibnu Abbas. Dan yang lainnya dari murid-muridnya Ibnu Abbas. Semacam Tawus, Abu Sa'sa, Sa'id bin Jubair, dan semisal mereka. Nah, maka Tawus, di sini ada penegasan, Tawus adalah salah satu murid Ibnu Abbas. Dan berkenaan dengan Ikrimah, maka Ikrimah bekas budaknya Ibnu Abbas, ini satu hal yang menarik untuk masa beliau belajar. Ya, bahasanya Ikrimah ini, dalam tanda kutip terpaksa jadi ulama. Terpaksa jadi ulama. Dia budaknya Ibnu Abbas dan dia pada awalnya, pada dasarnya hobinya kerja dan enggak hobi belajar. Kalau kerja semangat. Bahasa kita mungkin macul-macul apa-apa, angkat-angkat, itu semangat. Duduk pegang pulpen, duduk manis pegang pulpen, wah itu enggak kuat. Itu enggak nyaman, enggak jenak. Namun kalau kerja keras, dia semangat. Itu Ikrimah. Namun Ibnu Abbas memaksa Ikrimah mau tidak mau pokoknya harus belajar. Oleh karena itu, maka supaya Ikrimah mau duduk ngaji, ketika Ibnu Abbas ada pengajian, Ikrimahnya dipanggil, kemudian kakinya dirantai. Kakinya dirantai, kemudian dihubungkan dengan apa? Nanti kalau rantai masih bisa ngesot-ngesot, kan? Akhirnya pergi, maka kemudian dihubungkan dengan semacam ya mungkin benda berat, ya. Rantainya terhubung dengan benda berat sehingga ya nggak ngesot-ngesot sekalipun untuk kemudian kabur nggak bisa, itu Ikrimah. Akhirnya dalam tanda kutip terpaksa jadilah ulama ahli tafsir. Dan tidak sedikit orang yang mentalnya adalah mentalnya Ikrimah, ya. Perlu dipaksa, perlu dioprak-oprak, perlu disindir-sindir, perlu kemudian bahkan perlu dimarahi, ya, supaya mau belajar. Ya, kemudian pasal yang keempat, muwafaqatu maqaratu liqauli Ibnu Abbas. Apa yang saya sampaikan di buku ini mencocoki perkataan Ibnu Abbas. Terdapat satu hal yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau beliau menafsirkan kekafiran dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, bahasa itu adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Diriwayatkan Al-Abdul Razak dalam tafsirnya, maka Abdul Razak itu punya kitab Al-Musannaf, demikian juga beliau punya tafsir Abdul Razak dari Ma'mar, dari Ibn Tawus, dari ayahnya itu Tawus, dari Ibnu Abbas. Ya, radhiyallahu anhu beliau mengatakan hiya bi kufrin, itu adalah kekafiran. Ibnu Tawus mengatakan walaysa kaman kafara, namun tidak dari jalurnya Ibnu Tawus juga dikatakan namun tidak sebagaimana kekafiran orang yang kafir kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Wa da isnadun sahihun la mata'ana, fihi. Ini adalah sanad yang sahih yang tidak ada al-mata'an, titik tercela, titik cacat padanya. Catatan kaki satu, Ibnu Taimiyah mengatakan, jika kita tidak menjumpai tafsir, tafsir satu ayat dalam Al-Quran tidak pula dalam hadis, roja'na, maka kita mengacu dalam masalah tafsir kepada perkataan para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Karena mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Dan keadaan-keadaan yang ikhtasu biha, yang khusus hanya mereka yang tahu. Yaitu keadaan-keadaan yang melingkupi turunnya ayat. Dan dikarenakan mereka memiliki pemahaman yang sempurna dan ilmu yang benar serta amal yang saleh. Terutama ulama-ulama para sahabat, pembesar-pembesar para sahabat semacam imam yang empat, yaitu empat khulafa ar-rasyidin. Dan para imam yang mendapatkan hidayah, yaitu para ulama sahabat, semisal Abdullah ibn Mas'ud. Di antaranya adalah Al-Habr Al-Bahar Abdullah ibn Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Dikarenakan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya, Nabi berdoa, ya Allah, fahamkanlah ibn Abbas tentang agama dan ajarlah dia tafsir. Ibn Jarir mengatakan, membawakan sanad dari Muslim dari Masruq. Ibnu Mas'ud mengatakan, nikmat turjumanul Quran Ibnu Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Kemudian beliau meriwayatkannya dari Yahya, dari Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, sebaik-baik turjuman lil Quran, penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bundar dari Akmas, kadzalika, seperti itu. Fahati isnadun sahihun, kata ya Ibn Taimiyah, ini adalah sanad yang saya sampai kepada Ibn Mas'ud. Anau qal, bahasanya beliau berkata tentang Ibn Abbas, ungkapan di atas. Waqat mata, dan Ibn Mas'ud meninggal dunia pada tahun 33 Hijriah menurut pendapat yang paling kuat. Dan Ibn Abbas masih diberi umur panjang setelah wafatnya Ibn Mas'ud selama 36 tahun. Maka ketika Ibnu Mas'ud hidup, beliau sudah komentar, Ibnu Abbas adalah sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran. Fama dhannuka, lalu bagaimanakah sangkaanmu dengan bima kasabahu minal ulum, ilmu yang didapatkan oleh Ibnu Abbas setelah wafatnya Ibnu Mas'ud. Akmas dari Abi Wa'il, Abi Wa'il mengatakan, Ali itu mengangkat Abdul Ibn Abbas alal mausim sebagai Amirul Hajj, musim haji. Ya, dialah yang punya hak untuk kemudian menyampaikan khutbah Arafah. Maka Ibn Abbas pun khotobah, menyampaikan ceramah kepada semua jemaah haji. Ya. Maka yang dilakukan oleh Ibn Abbas adalah membacakan dalam khutbahnya surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain surat An-Nur, kemudian ditafsirkan dengan satu penafsiran yang seandainya didengar oleh Romawi, Turki, dan Dailim, yaitu orang-orang kafir, tentu mereka semua akan masuk Islam. Artinya satu tafsiran yang luar biasa. Yang dengan itu orang akan bisa menangkap keagungan Al-Quran. Maka di sini Ibn Abbas, ya, digelar dengan tiga gelar, terjumanul Quran, ini gelar yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang juga merupakan ulama hebat dalam bidang tafsir Al-Quran. Kemudian gelar yang lain adalah Al-Bahar Al-Habar. Al-Bahar artinya lautan, karena beliau dinilai ilmunya adalah bagikan lautan ilmu. Kemudian Al-Habar artinya sang ulama. Kemudian berkenaan dengan tafsiran Ibn Abbas, maka perlu diketahui ada sebagian orang yang meragukan, menilai dhaif tafsiran Ibn Abbas, dinilai sanadnya dhaif, namun di sini dibawakan sanad yang bersih dari kemungkinan kritikan, yaitu yang diriatkan oleh Abdul Razak dalam tafsir. Maka berkenaan dengan tafsiran Ibn Abbas ini ada tiga catatan. Yang pertama, sebagian menafsirkan hiya bi kufrun adalah kufur akbar. Dan ini adalah keliru karena empat alasan. Yang pertama, terdapat dari Nabi SAW kalimat semacam itu dan ahlu sunnah sepakat kalau itu kufur asrar. Contohnya, sama persis dengan perkataan Ibn Abbas, ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Sama persis dengan hiya bi kufrun. Ada dua perkara di tengah-tengah masyarakat, keduanya adalah kekafiran, mencela nasab dan meratapi orang yang meninggal dunia. Dan ahlu sunnah sepakat bahasa kekafiran dalam hadis ini adalah kafir asrar. Maka ini bukti bahasanya kekafiran yang ada dalam atsar Ibnu Abbas juga seperti itu. Maka hafalkan poin ini karena ini penting. Kemudian terdapat tafsiran kekafiran yang terdapat dalam ayat dengan kekafiran asrar dari dua orang muridnya Ibnu Abbas, yaitu Taus dan Atha. Dan pendapat seorang sahabat diketahui dari pendapat muridnya. Dan tafsiran Ibnu Tawus yang mengatakan bahasanya adalah kufur asgar. Dan perawi lebih tahu tentang apa yang dia riwayatkan daripada yang lain. Kemudian tidak ada satupun ulama yang mengutip. Atau mengutip dari Ibnu Abbas adanya pendapat yang bahasanya beliau berpendapat kufur akbar. Bahkan yang mereka pahami dari ucapan Ibn Abbas, anau yuridul al-kufrul asrar. Bahasa yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas adalah kufur asrar. Maka menyelisih para ulama adalah dalam masalah ini adalah pendapat yang nyeleneh dan penyelewengan. Dan mendatangkan satu pemahaman yang tidak dikenal oleh para ulama. Kemudian za'ama al-ba'du sebagian orang beranggapan bahasanya perkataan Abdullah bin Tawus, anaknya Tawus, bukan sebagaimana orang yang kafir pada Allah, malaikat, kitab, dan para rasul, dimungkinkan itu juga tetap kufur akbar. Akan tapi kufur akbar itu kan bertingkat-tingkat. Ini kufur akbar yang derajatnya di bawah kekafiran karena Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Dan pemahaman juga keliru karena tiga alasan. Bahasanya kekafiran adalah bertingkat-tingkat. Ini satu hal yang telah dimaklumi badatan secara pasti. Maka adalah satu hal yang sia-sia. Perkataan Ibnu Tawus dimaknai bahasanya beliau mau menjelaskan satu perkara yang badihi. Satu perkara yang telah diketahui oleh semua orang. Dan itu bukanlah satu hal yang diperselisihkan. Kemudian kekafiran kepada Allah, malaikat, kitab, dan para rasul adalah derajat kekafiran yang paling jelek. Dan layakatu hampir-hampir tidaklah dijumpai fil wujud di dunia ini kekafiran akbar illa huwa dunau kecuali di bawah level ini. Falau lam yakun maka sa'aninya bukanlah yang dimaksudkan adalah kufur asgar. Lakana kalamahu abasan, lakana kalamu maka tentu perkataannya menjadi sia-sia karena dia tidak menjelaskan satu perkara yang penting. Kemudian terdapat tafsir kekafiran yang ada dalam ayat dengan kafir asghar dari ayahnya Ibnu Tawus, yaitu Tawus sendiri. Falyabu'udu maka tidaklah jauh dan tidaklah mustahil. Bahasa yang perkataan ini dia ambil dari ayahnya. Kemudian dia pun berkata dengan perkataan ini. Kemudian catatan kaki yang ketiga atau catatan yang ketiga, ruya diriatkan atsar Ibnu Abbas ini dengan redaksi itu bukan kekafiran yang yadhabuna ilaihi, yang bukanlah kekafiran sebagaimana yang mereka anggap. Innahu laisa kufran, itu bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, itu adalah kufrun tuna kufrin. Ini salah satu teks perkataan Ibn Abbas adalah seperti ini. Tapi kalau tadi teks yang sahih yang ada di tafsirnya Abdul Razak, hiya bihi kufrun. Namun ada teks perkataan Ibn Abbas seperti ini. Waqat ta'aqoba, ta'aqoba itu silih berganti. Silih berganti para ulama dari zaman ke zaman menilai sahih riwayat ini dan menegaskan penisbatannya. Di antara ulama ada yang berujah dengannya, dan di antara ulama ada yang mengambilnya sebagai pendapatnya dan berkata dengannya. Yang teks semacam itu tadi, kufrun tuda kufrin, dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dhahabi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka jika di antara perkataan ulama salaf, innal insana bahasanya manusia, terkadang ada padanya iman dan kemunafikan, maka demikian juga ulama salaf mengatakan, terkadang ada pada dirinya iman dan kekafiran. Namun itu bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, sebagaimana Ibnu Abbas dan wa ashabihi dan murid-muridnya berkenaan dengan mamalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maka Ibnu Abbas dan murid-muridnya mengatakan itu adalah mereka kafir dengan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan perkataan ini kemudian diikuti oleh Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari para imam sunnah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan Ibnu Abbas dan sejumlah ulama salaf yang lain menjelaskan ayat di surat Al-Ma'idah dengan mengatakan itu kekafiran kecil, kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, dulmun duna dulmin. Hal ini disebutkan Imam Ahmad dan Bukhari. Ibnu Taimiyah juga mengatakan waqad yakunu musliman, boleh jadi ada seorang muslim ada pada dirinya kekafiran, namun bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam secara total. Sebagaimana perkataan para sahabat Ibnu Abbas dan yang lain, kufrun duna kufrin, dan inilah perkataan mayoritas para ulama salaf, dan inilah yang pendapat yang ditegaskan Imam Ahmad dan yang lain. Sebagaimana Ibnu Abbas dan murid-muridnya mengatakan berkenaan dengan faulaikumul kafirun, mereka mengatakan itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, dulmun duna dulmin. Ya, maka di sini disampaikan di antara faedah yang kita baca dari kutipan perkataan Ibnu Taimiyah, bahasanya boleh jadi pada diri seorang muslim itu terdapat kemunafikan. Namun tentu bukan kemunafikan akbar. Dan boleh jadi dalam diri seorang muslim itu ada iman dan ada kekafiran. Namun bukan kekafiran akbar. Adapun jika kafirnya kafir akbar, maka tidak mungkin berkumpul dengan iman. Namun jika iman berkumpul dengan kafir asghar, satu hal yang mungkin. Iman berkumpul dengan nifak asghar, satu hal yang mungkin. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang kufur asghar mengatakan, inilah tafsiran Ibnu Abbas dan mayoritas sahabat untuk ayat faulaika humul kafirun. Kata Ibn Abbas, bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, bal idza fa'alahu, namun jika dia lakukan itu kekafiran, namun tidak sebagaimana orang yang kafir pada Allah dan hari akhir. Demikian juga itulah yang dikatakan oleh Tawus. Atau mengatakan itu adalah kekafiran duna kufrin, kekafiran kecil, kedzaliman kecil, kefasikan kecil. Ibn Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan, yakunu kafiran kufran asghar, itu adalah kekafiran kecil dan kezaliman kecil, kefasikan kecil. Sebagaimana sahih makna atau pesan semacam ini dari Ibn Abbas, Mujahid dan sejumlah ulama salaf. Maka ini kutipan demikian panjang. Ini maksudnya apa? Perlu diketahui bahasanya di antara yang di antara yang dilakukan oleh takfiriyun, mereka adalah mendhaifkan athar Ibnu Abbas untuk wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka mendhaifkannya. Supaya bisa menjadikan itu dalil kufur akbar. Maka di antara langkahnya adalah dengan mendhaifkan athar Ibnu Abbas. Ya, maka ini ada uraian panjang lebar yang tadi kita baca, itu semua untuk bantahan terhadap hal ini. Maka tadi dibawakan di depan lafaz perkataan Ibnu Abbas yang jelas-jelas sahih. Itu jawaban yang pertama. ya, lafaz yang bersih dari cacat. Cuma memang bahasanya tidak tegas. Hiya bikufrun. Tidak kufrun duna kufrin. Maka kemudian, maka karena lafadznya hiya bikufrun, maka sebagian takfiriyun masih bisa bermain di sini. Hiya bikufrun. Maka kemudian tadi dijelaskan bahasa memaknainya dengan kufur akbar keliru dari empat sisi. Kemudian yang kemudian di masalah yang kemudian di poin yang ketiga tadi disampaikan pembahasan singkat padat untuk menanggapi athar yang didhaifkan oleh mereka-mereka, yaitu athar perkataan Ibnu Abbas yang mengandung kata-kata kufrun duna kufrin. Ini itu oleh mereka dinilai dhaif sebagai langkah untuk mengatakan kekafiran di sini adalah kafir akbar. Maka di antara bantahan pokoknya dan di antara bantahan yang paling penting atau cukup sangat yang paling mendasar adalah para ulama dari masa ke masa berdalil dengan perkataan tersebut. Ta'aqaba ahlul ilmi ala tasih. Silih berganti ulama menilainya sahih dengan menegaskan itu adalah betul perkataan Ibnu Abbas, ada yang berhujah dengannya dan kemudian menjadikan ini landasan pendapatnya, maka ini semua isyarat kalau itu sahih menurut beliau. Adapun kalau kemudian yang menyatakan sahih secara tegas dari sisi hadis Al-Hakim, kemudian Dzahabi, kemudian Al-Albani, maka tadi kita jumpai perkataan Ibnu Taimiyah yang menegaskan inilah perkataan Ibnu Abbas, qala bi Ibnu Abbas, maka boleh berujah dengannya. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan inilah tafsiran Ibnu Abbas. Dan di antaranya adalah juga Sa'd bin Bas. Soha makna dalika an Ibnu Abbas. Ya, kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan lakin lam makana hada, akan tapi karena athar Ibnu Abbas ini la yarda haula'il maftunin, la yurdi, tidak menyenangkan mereka-mereka orang yang terfitnah dengan takfir, yaitu takfiriyun, jadilah mereka athar ini tidak bisa diterima, tidak sah dari Ibnu Abbas. Ini satu kalimat yang penting. Ibnu Abbas mengatakan Ibnu Utsaimin mengatakan bahasanya yang mendhaifkan athar ini adalah takfiriyun. Ini ada faedah penting. Ibnu Taimin mengatakan bahasa yang mendhaifkan athar Ibnu Abbas ini adalah takfiriyun. Haula il maftunin bitakfir. Maka ini adalah dikenal oleh para ulama ini sebagai ciri khas takfiriyun, mendhaifkan hadis Ibnu Abbas atau athar Ibnu Abbas tentang kufrun duna kufrin untuk wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka haula'i takfiriyun, kita katakan kepada mereka bagaimanakah athar tersebut tidak sahih waqad talaqahu, sedangkan athar tersebut diterima oleh man huwa akbaru minkum, oleh orang yang lebih besar dalam ilmu dibandingkan kalian, wa afdal, dan lebih utama, wa a'lam bil hadis, dan lebih berilmu tentang hadis dibandingkan kalian, kemudian bisa-bisanya kalian katakan kami tidak terima. Fayakfina, maka cukup bagi kami untuk menegaskan sahihnya athar tersebut anna jahabita, bahasanya mereka-mereka para pakar semacam Ibnu Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan yang lain menyikapi athar tersebut bilqabul, dengan menerimanya. Mereka berbicara berdasarkan athar tersebut dan mengutipnya. Fal atharu sahihun, maka athar dalam masalah ini adalah athar yang nyata-nyata sahih. Itu di antara taklik Ibnu Utsaimin untuk risalahnya Syaikh Al-Albani tentang masalah fitnatu takfir. Mungkin di antara hujah yang sangat kuat, para ulama menerimanya, kalian mendhaifkannya. Tidak ada yang kemudian mentaifkannya. Kemudian baru muncul tata'if, muncul kemudian pendaifan terhadap Atsar Ibn Abbas sekarang. Para ulama telah mengenalnya dari zaman ke zaman dan no problem dengan atsar tersebut. Lah ini yang setelah ini kemudian baru kemudian sekarang karena tidak cocok kemudian ribut dan dinilai sebagai atsar yang dhaif dan semacam itu. Dan perlu diketahui bahasanya Syaikh Salim Al-Hilali punya buku khusus untuk membela atsar ini. Kalau enggak salah judulnya Qurratul Uyun. Ya, untuk takhid hadis Ibn Abbas dalam masalah ini tentang tafsiran beliau untuk faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di kampung kami jika ada hajatan, kelompok pemuda Karang Taruna sering menerima uang hasil penjualan minuman keras dari pedagang yang diserahkan melalui tuan rumah. Apa yang harus kami lakukan terhadap uang tersebut? Wajib menolaknya. Ya, ya, maka pihak Karang Taruna ya wajib punya kewajiban untuk tidak menerima uang haram tersebut. Itu yang harus dilakukan. Ada fitur salah satu penyedia layanan telekomunikasi, apabila pulsa habis bisa ditawari dari mereka pulsa 5.000. Apabila kita mau cukup balas pesan iya atau yes lalu kirim. Lalu penyedia layanan akan mengisikan pulsa 5.000 kepada kita. Nah, saat kita sudah punya pulsa, maka otomatis pulsa kita akan diambil, misalnya 5.000. Apakah ini riba? Oh, maka otomatis pulsa kita akan diambil misal 5.500. Tadi belinya 5.000. Kemudian maka kemudian kemudian bayarnya 5.500. Maka pulsa itu statusnya jasa. Pulsa itu statusnya jasa layanan. Dia bukan uang. Meskipun angkanya pakai uang. Namun hakikat realnya dia adalah jasa layanan. Jasa layanan harganya sekian. Ya, karena dia jasa layanan maka ya boleh tidak sebagaimana tidak sebagaimana menyikapi tukar menukar uang, karena ini membeli jasa. Ya, maka ini jasa ini nilai asalnya 5.000, kemudian dijual 5.500 tidak masalah. Itu tidak mengapa. Tentu dengan catatan harus ada fair keterbukaan, ya, sehingga orang itu tahu. Ini nanti ya kalau ini ya, sebagaimana penjual pulsa, dia aslinya dapatnya sekian, dia cari untung. Dia cari untung. Ini isinya misalnya 50.000. Ini isinya 50.000, dia jual misalnya 51.000 misalnya. Maka tidak masalah, ini isinya 5.000, kemudian dia jual 5.500. Oleh kemudian pemberi layanan, maka hukumnya boleh, namun mestinya harus ada keterbukaan. Jika ada orang yang kemudian melakukan zina dengan suka sama suka, dia menganggap itu tidak mengapa, itu halal-halal saja. apakah dia langsung jatuh dalam kekafiran tanpa karena menghalalkannya? Bolehkah kita memberikan dia udzur dengan kita katakan dia mentakwil? Apa takwilnya? Atau menafsirkan hadis? Hadis yang mana yang dia mau tafsirkan? Takwil mana yang hadis mana yang dia mau tafsirkan? Ya, sehingga dia tidak kafir, dia kafir. Orang tersebut kafir. Ya, tidak bisa kita bayangkan kemudian ini karena maklum nadini bidarura, jadi dia hidup di masyarakat muslim yang semuanya tahu kalau itu adalah itu satu hal yang haram. Bahkan orang kafir di tempat kita pun tahu kalau Islam mengharamkan zina. Ya. Orang yang tidak kenal agama tahu kalau kemudian agama melarang zina, di antaranya adalah Islam. Ya, maka tidak ada uzur untuk orang tersebut. Ya, tidak ada uzur untuk orang tersebut, 100% dia kafir. Allah memberikan pujian kepada pengemis. Ibunda Aisyah memberikan sepotong roti kepada pengemis. Kemudian penguasa malah memenjara dan mendenda orang yang memberikan receh kepada pengemis. Maka penguasa, kemudian kita katakan apa hukum memberikan memberikan pemberian kepada pengemis, wajib? Tidak wajib. Mubah. Kalau mubah, maka penguasa, orang yang punya aturan boleh kemudian membuat aturan membatasi hal-hal yang mubah. Kalau Anda kemudian mau bantu orang-orang yang susah, salurkan ke yayasan sosial. Jangan kemudian berikan di pinggir-pinggir jalan, di sekedar kemudian tandim, sekedar kemudian menata. Menata bukan ya, bukan juga bukan melarang. Dan seandainya melarang, maka hal-hal yang mubah, maka orang yang punya kewenangan untuk melarang boleh melarangnya. Misalnya orang tua kemudian melarang. Melarang ini ya, tolong beli sana, kemudian uang kembaliannya untukmu, jangan kasihkan pengemis di jalan. Ya, haramkah aturan orang tua? Tidak haram. Maka aturan yang terlarang adalah aturan yang bertabrakan. Sholat tidak boleh sholat. Wajib jilbab tidak boleh pakai jilbab. Nah itu aturan yang terlarang. Adapun membatasi yang mubah, maka semua aturan itu membatasi hal yang mubah. Kalau membatasi hal mubah tidak boleh, maka tidak boleh ada aturan. Tidak boleh ada aturan. Karena semua aturan itu membatasi hal yang mubah. Ada layanan kemudian di kantor pemerintah, kalau kemudian di kampus, kalau pakai sepatu. Nah, mau pakai sepatu, mau nyeker, mau pakai sandal, hal yang mubah. Nah, kenapa itu boleh, kenapa itu tidak boleh? Nih. Jika kita katakan itu hukumnya, jika kita katakan hukumnya mubah. Demikian juga jika suatu hal itu hukumnya sunnah, suatu hal itu hukumnya sunnah, maka pembatasan terhadap satu hal yang hukumnya sunnah, hukumnya boleh. Ya, seorang itu punya karyawan, ini wajib kerja di tempat saya, aturan kerjanya nanti libur lebaran adalah sehari atau dua hari sebelum hari H. Itu liburnya. Ya, iktikaf tidak boleh jadi alasan untuk dilarang iktikaf. Dilarang iktikaf. Karena liburnya tidak dilarang iktikaf 10 hari yang terakhir. Ini toko atau apa, melarang iktikaf di 10 hari yang terakhir. Kenapa? Karena aturan jadwal kerja, baru kemudian libur di H-1. Berarti dari sejak kemudian masuk, kemudian 10 hari yang terakhir, apa aturan di perusahaan tadi? Dilarang iktikaf. Dilarang iktikaf dalam artian iktikaf full seperti Nabi. Terlarang. Maka perusahaan atau tempat kerja melarang hal yang sunnah. Itu apa? Iktikaf full sebagaimana Nabi. Salahkah perusahaan tersebut melarang hal yang sunnah? Tidak salah. Tidak salah. Maka itu satu hal yang boleh. Maka membatasi orang yang punya hak untuk membuat aturan, maka dia boleh menetapkan aturan meskipun itu membatasi hal yang sunnah. Itu jika kita katakan ngasih recehan hukumnya sunnah. Bagaimana ketika pelaku zina oleh aparat desa pun didiamkan, tidak diberi hukuman, bagaimanakah sikap kita? Masalah zina tersebut sudah diketahui oleh masyarakat. Yang punya hak untuk memberikan hukum tentu tidak semua orang. Misalnya Pak RT itu tidak punya hak untuk menetapkan hukum, kemudian ketua MUI kecamatan atau semacam itu, kepala KUA itu juga enggak punya kewenangan untuk menetapkan hukum. Ya. Ya, maka ya, itu adalah dosa orang-orang yang ya, dosa orang-orang yang kemudian berkewajiban untuk menjalankan hal tersebut. Adapun orang yang tidak punya kewajiban, tidak terkena beban, maka dia ya, bebas dari hukuman. Dia punya kewajiban di sini kemungkaran, wajib ingkarul mungkar. Wajib ingkarul mungkar dengan lisan atau kemudian dengan boikot, dengan kemudian memberikan sikap-sikap sinis dan semacam itu. Maka masyarakat punya kewajiban, punya kewajiban memberikan hukuman sosial, boleh jadi boikot atau sejenis itu dengan karena ini zina, kemudian boleh jadi bikin acara dan apa, pernikahan dalam keadaan zina, tidak ada yang datang, tidak ada yang bantu-bantu sebagai bentuk hukuman sosial. Itu bagian dari ingkarul mungkar. Ya, atau kemudian masyarakat kemudian sinis dengan mereka, dan itu bentuk hajar. Itu bentuk hajar, dan itu diantara hajar syar'i. Ya, dan jika itu memang bermanfaat, maka hal semacam itu semestinya dikerjakan. Maka masing-masing dari kita hendaknya ngurusi apa yang jadi kewajibannya. Penguasa punya kewajiban demikian, rakyat biasa punya kewajiban ingkarul mungkar sesuai dengan kemampuannya. Apa tafsir yang benar untuk ayat ini? Bunuhlah orang kafir di mana saja kalian berada. Lanjutannya, tafsirnya adalah dalam suasana perang. Kalau suasananya suasana perang, ya bunuh. Kalau tidak bunuh di mana saja, ya dibunuh. Maka bunuhlah di mana saja ketika suasananya suasana perang. Itu pilihannya, kalau tidak bunuh, dibunuh. Ya, ketemu orang kafir musuh di sebelah sana, ya, wah ini kasihan, dibiarin. Nah dia yang bunuh. Maka itu demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.